sebagai satu persembahanku. Moga saja perawanku kehadiranku malam ini jadi pengobat rindumu. Hentikan tangismu serta lamunan yang bukan-bukan. Lama kita tak bertemu, kini bertemu lagi. Lama kita tak berjumbu, oh mari berjumbu lagi. Malam ini kita lewati dengan penuh kemesraan. Malam ini kita lewati dengan penuh kerinduan. Kasih dekaplah aku, kasih peluklah aku. Biar sejuta bintang, biar sepotong bulan jadi saksi kita malam ini. Jadi saksi kita malam ini.